Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita kembali bertemu dalam kajian dan pembahasan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami sayyidil mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pembahasan kita masih pada bab tentang husnul khuluq, akhlak yang baik, akhlak yang mulia, dan betapa pentingnya akhlak, sehingga apabila kita mencermati sejarah para rasul, sejarah para nabi, maka mereka adalah manusia-manusia yang paling baik akhlak dan budi pekerti mereka. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada sebagai contoh teladan bagi kaum mukminin tentang akhlak beliau, yang mana Allah memuji beliau dalam firman-Nya surat Al-Qalam ayat yang keempat, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sungguh yang kau wahai Muhammad benar-benar berada di atas akhlak yang agung, karena akhlak beliau adalah akhlak yang sempurna. Bimbingan dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada beliau, karena beliau akan di ketika itu beliau membawa misi terbesar, yaitu risalah tauhid kepada umat manusia. Maka sebelum Allah memberikan kepada beliau risalah tersebut, Allah telah mempersiapkan seorang Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memiliki akhlak yang mulia, memiliki perangai yang luhur, dan setelah itu Allah berikan kepada beliau tugas, yaitu risalah Allah. Maka dari itu kita melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam berdakwah membawa risalah tauhid ini, beliau penuh dengan kesabaran, penuh dengan keinginan yang kuat untuk memberikan kebaikan kepada manusia, khususnya kepada umat beliau. Beliau sabar, tabah, beliau mengemban amanah Allah dengan tidak pernah mengadu dan tidak pernah mengeluh kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Adapun hadis yang akan kita jelaskan pada pertemuan ini dari kitab Riyadhus Shalihin bab husnul khuluq, yaitu hadis yang disebutkan sebelumnya pada nomor yang ke-590, yaitu hadis An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu an. Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, beliau berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil birri wal ithmi. Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perbuatan albir, perbuatan baik, dan al-ithim, perbuatan dosa. Faqal, maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, albirru husnul khuluqi. Albirru husnul khuluq. Perbuatan baik, perbuatan berbakti kepada Allah Ta'ala itu adalah husnul khuluq. Husnul khuluq, akhlak yang baik. Wal ithmu ma haka fi nafsika. Sedangkan perbuatan dosa itu sesuatu yang terdapat keraguan dalam dirimu, wa karihtan yattali alaihi nas, dan engkau tidak senang kalau diketahui oleh manusia. Jadi sini riwayat Imam Muslim di dalam sahihnya. Albirru sebagaimana dikatakan oleh para ulama, kalimatun jami'atun. Dia adalah sebuah kata, ya, sebuah kata yang mencakup, ya, li jami'i af'alil khairi wa khisalil ma'ruf. Semua, jadi kalimat yang mencakup semua perbuatan-perbuatan baik dan sifat-sifat yang mulia, sifat-sifat yang baik. Ini makna dari albir, jadi mencakup seluruh perbuatan yang baik dan perangai akhlak yang mulia. Ini adalah albir. Maka albir adalah husnul khuluq. Ini menunjukkan keutamaan husnul khuluq. Dia mencakup semua perilaku manusia yang baik. Karena manusia dalam berhubungan, dalam interaksi, pertama dia berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Al-Khaliq, sebagai Al-Ma'bud, sebagai pencipta yang menciptakannya, sebagai sembahan yang dia menyembahnya. Kemudian dia bermuamalah juga dengan manusia. Ya, makanya sebagian ulama menulis kitab itu Al-Hukuk, hak-hak yang harus kita penuhi. Ada hak Allah, bagaimana kita berbuat, bagaimana kita yakni berakhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Rasulullah SAW, kepada para sahabat beliau, kepada kaum mukminin, kepada tetangga, kepada orang yang bukan muslim, ya, bagaimana perangai akhlak kita telah diajarkan oleh Sayyidul Mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi albirru usul khuluq. Wal ithmu, sedangkan dosa, perbuatan dosa itu sesuatu yang mengganjal dalam dada seseorang, dalam diri seseorang, ya. Dia tidak mau diketahui oleh orang lain, ya. Dia sembunyikan perbuatan itu. Karena ini perbuatan yang menunjukkan bahwa itu adalah suatu perbuatan yang buruk, satu perbuatan dosa. Wa karihtan yattali alaihi nas, dan dia tidak mau orang mengetahui. Ya. Dan dia tidak mau orang mengetahui tentang perbuatan itu. Makanya kita melihat kalau ada orang yang masih memiliki rasa malu ketika dia melakukan suatu maksiat, dia tidak mau dilihat oleh orang. Dia mencari tempat yang tidak dilihat oleh siapapun kecuali oleh Allah Ta'ala. Kemudian dia melakukan maksiat, ya, karena dia tahu itu dosa. Ini kalau orang itu masih memiliki moral, memiliki iman, ya, tentu imannya lemah di sini, tapi masih ada rasa malu dalam dirinya, ya, sehingga dia ketika akan melakukan suatu maksiat, dia tidak mau dilihat oleh orang lain, ya. Jadi karena ada perasaan bahwa itu adalah perbuatan yang buruk, perbuatan yang jelek, ya, maka dia bersembunyi dari melakukan hal tersebut. Kadang-kadang kita melihat satu contoh yang nyata. Ada orang merokok. Dia merokok, dia tidak mau dilihat oleh orang banyak. Dia mencari tempat tersembunyi. Ya. Misalnya di toilet, di WC. Setelah itu dia menghilangkan jejak rokoknya. Karena dia tahu bahwa ini perbuatan tidak baik. Perbuatan yang tidak baik. Ini contoh yang gampang, mudah, dan bisa diketahui. Dengan, ya, ini contoh. Ya. Jadi ada orang yang masih memiliki rasa malu, ya, walaupun dia mengikuti yakni hawa nafsunya, ya, tapi dia tidak mau orang mengetahui perbuatan dosa yang dilakukannya. Jadi al-ithmu, perbuatan dosa itu adalah sesuatu yang mengganjal dalam diri seseorang. Ya. Walaupun kelihatannya yang dia lakukan perbuatan baik, tapi hatinya tidak bisa menerima. Ya. Ada ganjalan dalam dirinya, dalam hatinya, dan dia tidak mau orang lain mengetahui yang sebenarnya. Maka ini adalah perbuatan dosa. Ini perbuatan dosa. Nah, hadis ini tentu memberikan kepada kita pelajaran bahwa hadis ini terdapat anjuran untuk kita itu berakhlak yang mulia. Ya, berakhlak yang mulia. Karena dia memiliki kemuliaan, kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti akan kita lihat sejumlah hadis setelah ini bagaimana kedudukan akhlak yang mulia itu. Maka dari itu sekali lagi kami katakan, mengapa, apa hikmah di balik akhlak mulia yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum Allah mewajibkan atau memberikan kepada beliau sebuah tugas yang mulia, yaitu membawa dan mengemban risalah tauhid. Ya, Allah menyiapkan diri beliau sallallahu alaihi wasallam dengan akhlak yang mulia karena beliau akan membawa risalah yang besar, risalah yang agung yang memerlukan manusia yang demikian memiliki akhlak yang begitu mulia. Harus memiliki kesabaran, ketakwaan pada Allah, sabar dalam menghadapi manusia, kemudian ada keinginan yang baik yang untuk menyampaikan risalah Allah, bagaimana orang ini mendapatkan petunjuk Allah. Ya, ini semua ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sedih kalau melihat umatnya itu menderita. Ya. Maka dari itu beliau sangat bersemangat untuk menjadikan seorang itu beriman. Beliau menyuruh pamannya, keluarganya, bahkan pamannya Abu Thalib, ya, sampai akhir kehidupannya. Di saat beliau Abu Thalib akan meninggal, Nabi SAW datang kepada beliau, ya, dan mengatakan kepada beliau, wahai pamanku, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Kalimat yang dengannya aku menjadikan sebagai hujah, yaitu untuk membela engkau, wahai pamanku. Ini menunjukkan betapa Nabi SAW keinginannya, ya, kebaikan untuk orang lain, apalagi kepada paman beliau sendiri. Ya, oleh karena itu, ini satu perangai yang mulia. Ya, perangai yang harus kita jadikan contoh sebagai seorang penuntut ilmu, sebagai seorang muslim, sebagai seorang da'i, sebagai seorang mubaligh. Jangan senang kalau orang itu celaka. Jangan bergembira kalau manusia itu celaka. Jangan. Ya. Tapi kita sedih. Kita ingin untuk dia selamat. Ya. Kita ingin untuk dia itu selamat. Makanya kita berupaya dengan cara yang baik. Dengan menasihati. Ya. Dengan mengarahkan. Dengan berupaya maksimal bagaimana orang ini agar selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat yang dimiliki oleh Nabi SAW, ya, azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minin. Nah, inilah seyogianya yang harus dimiliki oleh setiap mubaligh, setiap dai, orang yang mengajak kepada Quran dan Sunnah, mengajak kepada tauhid dan kepada petunjuk Nabi SAW. Ini harus ada semangat, keinginan yang baik untuk menyelamatkan saudaranya. Nah, hal ini, sifat ini, perangai ini tidak mudah kecuali orang betul-betul memiliki yaitu akhlak yang mulia, yang memiliki, ya, kecintaan kepada saudaranya. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna iman seorang di antara kalian sehingga dia menginginkan satu kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia menginginkan kebaikan itu untuk dirinya. Ya. Sebagaimana dia menginginkan kebaikan itu untuk dirinya. Maka dari itu Nabi alaihissalam orang yang sangat berkeinginan baik bagi umatnya, bagi kaumnya, ya, agar mereka jadi orang-orang yang selamat dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi albirru husnul khuluq wal ithmu mahaka fi nafsika wa karihtan yattali'a alaihi annas. Bahwa perbuatan berbakti kepada Allah itu adalah perbuatan berkaitan dengan akhlak yang mulia. Ya. Ini adalah suatu hal yang memiliki manzilah yang agung dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita melihat para ulama ketika mereka mendatangi seorang berilmu, ya, kepada syekh mereka, kepada orang alim yang mereka ingin menuntut ilmu, yang pertama mereka lihat dari orang alim itu bagaimana akhlaknya, bagaimana perangainya, ya. Bahkan ada salah seorang murid Imam Malik rahimahullah mengatakan, kami mengambil akhlak dan adabnya Imam Malik lebih daripada kami mengambil ilmunya. Ya, inilah para salaf, salafus soleh, ya, yang mereka menerapkan ilmu itu dalam diri mereka. Ya, karena mereka adalah contoh, mereka adalah teladan. Orang yang alim itu teladan bagi yang lainnya. Maka dia harus memberikan contoh yang terbaik. Ya, kemudian hadis yang berikutnya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa an Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma qala. Dari Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahishan wa la mutafahishan." Bahwa Rasulullah sallallahu lam yakun Rasulullah SAW fahishan wala mutafahishan wa kana yaqul inna min khiyarikum ahsanakum akhlaqan. Hadis muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam sahihnya. Rasulullah Abdullah bin Amr bin As mengatakan, lam yakun Rasulullah SAW fahishan. Rasulullah SAW itu bukan orang yang dia itu mengucapkan kalimat-kalimat yang corok, kalimat yang kotor. Wala mutafahishan, dan beliau juga bukan orang yang, ya, kalau fahish saja tidak, apalagi mutafahishan. Jadi mutafahishan lebih dari fahish. Yang sengaja berbicara yang corok, sengaja berbicara yang buruk, yang menjijikkan, ya. Jadi perangai, perbuatan yang digambarkan dengan lisannya, ya. Dan ada di antara manusia yang memang senang omongan-omongan yang kotor, omongan yang jorok, ya, yang tidak pantas diucapkan oleh orang yang baik, oleh orang yang mulia, orang yang punya perangai, apalagi orang yang mengatakan mengatakan dirinya sebagai seorang alim misalnya, atau seorang yang memiliki ilmu agama, mereka tidak, ya, merasa. Mereka merasa, yakni jijik kalau mengucapkan kalimat-kalimat yang kotor, yang tidak pantas diucapkan oleh manusia. Jadi Nabi Alaihissalam orang yang sangat menjaga lisannya, tidak pernah mengucapkan kalimat yang buruk, kalimat yang jorok, kalimat yang kotor. Ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Wala mutafahishan, dan beliau pun tidak pernah dengan sengaja mengucapkan kalimat-kalimat jorok itu. Lalu kata Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, wa kana yaqul, dan adalah Nabi SAW bersabda, inna min khiyarikum, sesungguhnya orang yang paling mulia, yang paling baik di antara kamu sekalian, ahsanuhum, ahsanahum, ahsanakum akhlaqan, adalah orang yang paling baik akhlaknya di antara kamu sekalian. Nah, ini juga menjelaskan kepada kita tentang perangai orang-orang beriman. Bahwa di antara perangai mereka adalah mereka itu selalu menjauhi perkataan, ucapan yang buruk, ucapan yang kotor, ucapan yang menjijikkan. Ya, mereka menghindari dari ucapan-ucapan seperti itu. Demikian pula dalam hal berkaitan dengan perbuatan. Perbuatan-perbuatan yang jorok, perbuatan-perbuatan yang kotor, ya, mereka selalu menjauhinya. Juga menjauhi sebab-sebab dari ucapan dan perbuatan yang corok itu. Makanya kadang-kadang kita melihat dalam pergaulan kita sehari-hari, kalau ada orang yang mulutnya kurang baik dalam ucapan, itu ditakuti oleh manusia. Begitu dia muncul, misalnya di satu majelis, ya, itu sudah dikatakan oleh orang yang ada di majelis itu. Nah, orang ini datang, hati-hati, ini mulutnya tidak baik, ini mulutnya kotor, ini mulutnya jorok. Nah ini karena dengan secara tabiat manusia, yang dia itu betul-betul bersih tabiatnya, apalagi orang yang beriman, mereka tidak menyukai, ya, secara fitrah, terhadap ucapan-ucapan yang jorok itu. Kalimat-kalimat yang buruk. Mereka tidak menginginkannya. Ya, mereka merasa sesuatu yang bertentangan dengan tabiat diri mereka. Tabiat diri mereka. Nah, oleh karena itu, ketika seorang dia selalu menjaga lisannya dari ucapan-ucapan yang kotor, ini adalah bagian dari perbuatan akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia adalah juga diantaranya dengan menjaga lisan dari mengucapkan kalimat-kalimat yang jorok dan juga dari perbuatan-perbuatan yang tidak seyogianya dilakukan oleh seorang mukmin. Kemudian bahwa Nabi Alaihissalam orang yang memang dijaga oleh Allah Ta'ala, dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya, sehingga beliau betul-betul orang yang selalu menjaga lisannya, menjaga perbuatannya dari hal-hal yang tercela, dari perangai yang buruk, alaihi salatu wassalam. Ya, maka dari itu, tidaklah keluar dari lisan beliau kecuali ucapan yang baik. Dan tidak pula keluar dari tindakan perbuatan beliau kecuali perbuatan yang baik. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang bagian dari upaya, ya, untuk mendapatkan kemuliaan di dalam agama ini. Salah satu medan dan lapangan untuk mendapatkan kemuliaan di dalam agama ini adalah dengan berlomba di dalam memperbaiki akhlak dan moral, perangai dan perilaku. Jadi kita memperbaiki, kita berusaha untuk berakhlak yang mulia. Ini di antara medan-medan untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga hadis ini sebagaimana akan disebutkan, ya, bahwa dia adalah merupakan atau akhlak yang mulia, sesuatu yang dengannya dapat menyempurnakan iman seseorang. Maksud orang ingin imannya sempurna adalah dengan dia melengkapi imannya itu dengan akhlak yang mulia, agar imannya mencapai kesempurnaan sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling mulia, yang paling baik akhlak dan budi pekertinya. Hadis yang berikutnya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala wa an Abi Darda radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu beliau berkata, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min syai'in athqalu fi mizanil mu'min yawmal qiyamati min husnil khuluqi wa inna allaha yubghidu al fahisha al badhi. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadithun hasanun sahih. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Hadis Abu Hurairah, hadis Abu Darda yang baru kita dengar, ya, bahwa Nabi SAW bersabda, tiada ma min syai'in athqal fi mizanil mu'min yaumil qiyamah min husnul khuluq. Min husnil khuluq. Tidak ada satu amalan di hari kiamat kelak yang lebih memberatkan timbangan amal ibadah seorang mukmin melebihi husnul khuluq. Ya. Nah, ini menunjukkan keutamaan husnul khuluq. Dia adalah pemberat amal ibadah seorang, pemberat timbangan amal kebaikan seorang di hari kiamat kelak. Dan timbangan amal-amal kebaikan ini adalah sesuatu yang wajib kita yakini. Manusia dari kiamat kelak akan ditimbang. amal-amal mereka, lembaran-lembaran amal mereka akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Allah Azza wa Jalla berfirman di antaranya dalam surat Al-A'raf ya ayat yang ke-8. Wal waznu yauma idzinil haqqu. Dan timbangan pada hari itu, yaitu di hari kiamat, adalah timbangan yang hak. Timbangan yang tidak ada kecurangan sama sekali. Ya. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Maka barang siapa yang amalan atau timbangan amal kebaikannya yang lebih berat, maka mereka itulah orang-orang yang akan memperoleh kemenangan. Mereka lah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Jadi kita wajib untuk beriman adanya timbangan amal-amal manusia di hari kiamat kelak. Amal-amal kaum mukminin akan ditimbang oleh Allah Azza wa Jalla. Dan Allah tidak akan meremehkan sedikit pun dari timbangan itu. Ya. Walaupun satu titik debu, walaupun satu titik atom, ya, apabila itu adalah amal kebaikan, maka akan semuanya akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak akan mendzalimi terhadap kebaikan seorang mukmin atau seorang hamba dalam dari amal yang dia kerjakan. Nah, salah satu amal yang akan memberatkan timbangan amal kebaikan seorang hamba, seorang mukmin di hari kiamat kelak adalah akhlak yang mulia, ya. Akhlak yang baik, perangai yang mulia. Ya. Wa innallaha yubghidul fahisyal badhi, dan bahwasanya Allah itu benci kepada orang yang selalu mengucapkan kalimat yang keji, kalimat yang kotor, kalimat yang jorok, yang tidak pantas diucapkan. Ya Allah murka pada ucapan-ucapan itu. Allah benci pada ucapan-ucapan yang demikian itu. Nah, hadis ini tentu memberikan banyak pelajaran kepada kita. Yang pertama, kita beriman akan adanya timbangan amal seorang hamba, seorang mukmin di hari kiamat kelak. Semua amal-amal kita akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan timbangan yang maha adil, yang seadil-adilnya. Allah tidak akan mengurangi sedikit pun dan tidak akan menambah sedikit pun dari setiap amal seseorang itu. Nah, di antara hal-hal yang memberatkan amal seorang adalah akhlak yang baik. Husnul khuluqi. Ya, oleh karena itu, janganlah kita remehkan masalah ini. Janganlah kita gampangkan, kita nomor duakan. Tapi hendaknya bagi seorang yang telah beriman pada Allah, ya, yang berakidah benar, ya, beribadah yang benar, maka jangan diremehkan tentang masalah yang berkaitan dengan husnul khuluq ini. Ya, ini akan menyempurnakan amalnya, akan menyempurnakan dan imannya dengan akhlak yang mulia ini. Kemudian juga bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan dari husnul khuluq. Akhlak yang baik, akhlak yang mulia, ini memiliki manzilah, kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis ini juga mencegah atau melarang kita dari ucapan-ucapan atau dari mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak sepatutnya diucapkan oleh seorang manusia yang beriman, ya, yang berakhlak, yang tabiatnya bersih, ya, tidak sepatutnya dia mengucapkan kalimat-kalimat yang kotor, kalimat yang jorok, kalimat yang tidak pantas diucapkannya. Ya, kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang di antara amal-amal soleh yang utama, ya, bahkan yang terutama adalah salah satunya yaitu husnul khuluq. Ini dari amal-amal kebaikan yang utama. Maka jangan digampangkan, jangan diremehkan. Tandanya seorang menerapkan dalam dirinya tentang akhlak yang mulia ini. Karena kalau dicatat amal yang baik atau akhlak yang mulia ini dalam catatan amal seorang, maka ini akan memberatkan timbangan amal kebaikannya di hari kiamat kelak. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang berikutnya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an akthari ma yudkhilun nasal jannah. Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang perbuatan apakah, amalan apakah, khisal, perangai apakah yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Qal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, taqwallahi wa husnul khuluqi. Takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Wasu'ila an aktsari ma yudkhilun nasan nar. Dan Nabi SAW ditanya pula tentang penyebab apakah yang menyebabkan, yang paling banyak menyebabkan manusia masuk dalam neraka. Faqal, maka kata Nabi SAW, al-famu wal-farju. Fam itu mulut, lisan. Dan kemaluan. Ini yang banyak memasukkan seorang ke dalam neraka. Hadis ini adalah hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis ini adalah hasan sahih. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ada hal penting yang ingin disampaikan pada kesempatan yang baik ini tentang hadis yang baru kita dengar ini. Tentu Allah Subhanahu wa taala membuat menjadikan sebab-sebab. Ya, sebab seorang masuk surga. Sebab seorang masuk neraka. Ya, semua ada sebabnya. Dan bahkan kita hidup di dunia ini penuh dengan sebab-sebab. Yang dari sebab itu akan mendapatkan akibat. Nah, Nabi SAW pernah ditanya oleh sebagian sahabat beliau tentang amal apakah ya, yang paling banyak menjadi sebab seorang dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka ada dua hal yang dijawab oleh Nabi sallallahu, ada dua hal yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu wasallam sebagai penyebab manusia masuk ke dalam surga. Yang pertama, taqwallah. Orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bertakwa di sini tentu adalah, ya, yang pertama kali adalah dia beriman pada Allah. Dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia beribadah kepada Allah. Ini bagian dari takwa. Ya, ya Yuhannas, wahai sekalian manusia, ubudu rabbakum. Sembahlah kalian, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian. Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Yang telah menciptakan kamu sekalian dan orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Maka bertauhid, menyembah hanya kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah, memohon hanya kepada Allah, berharap hanya kepada Allah, bertawakal hanya kepada Allah, ini adalah bagian dari ketakwaan yang pertama dan utama, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan semua para rasul, dari mulai Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Hud, Nabi Saleh, semua mengatakan pada kaum-kaum mereka, ya, anittaqullaha wa ati'un. Takwalah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada aku. Para ulama menyebutkan, perintah bertakwa di sini, ini artinya mereka diperintahkan untuk mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Untuk beribadah hanya kepada Allah. Untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna dari takwa Allah ini, jangan kita kemudian mengenyampingkan tentang tauhid, ya. Ini mengandung makna tauhid, seorang beribadah hanya kepada Allah. Dia tidak menyembah kepada selain Allah. Ya. Karena hikmah dari ibadah itu adalah untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Hikmah dari menyembah Allah Azza wa Jalla adalah agar menjadi manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia dalam bagian dari ketakwaan adalah yaitu melaksanakan perintah-perintah Allah, apa yang Allah wajibkan. Salat, puasa, zakat dan yang lainnya. Ya, yang Allah perintahkan kepada kita. Kita kerjakan. Dan kita mengerjakannya karena takwa kepada Allah taala. Sebab ada di antara manusia ketika mengerjakan suatu amalan yang bersifat terus-menerus, ya, atau rutinitas, ya, itu dianggap itu hal yang rutin. Contohnya salat 5 waktu dianggap itu hal yang sudah rutin dikerjakan, Padahal tidaklah demikian. Sholat itu perintah Allah. Makanya ketika seorang melakukan sholat, hendaklah dia tanamkan dalam dirinya. Setiap kali dia mengerjakan sholat, bahwa dia sedang mengerjakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memerintahkan untuk sholat. Sholat ini bukan sekedar rutinitas, tapi perintah Allah. Wa aqimus sholah, wa atus zakah. Tegakkanlah sholat, tunaikanlah zakat. Nah, ini yang harus kita hadirkan dalam setiap amal-amal kebaikan yang kita lakukan, dan itu diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla, maka kita harus hadirkan dalam diri kita bahwa aku mengerjakan amal ini karena melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Mengapa harus dikaitkan antara takwa ini ya dengan amal yang kita lakukan itu? Harus kita niati bahwa ini adalah perintah Allah. Karena Allah Azza wa Jalla berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah menerima hanya dari orang-orang yang bertakwa. Dan disinilah pentingnya kita menghadirkan ketakwaan itu ketika mengerjakan suatu perintah atau meninggalkan suatu larangan yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Kita tanamkan dalam diri kita, aku tinggalkan larangan ini karena ini perbuatan ini, karena ini adalah larangan Allah Azza wa Jalla. Seorang meninggalkan zina. Dia meninggalkan zina. Kenapa dia meninggalkan zina? Karena itu adalah haram hukumnya, dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Seorang meninggalkan minum-minuman keras. Kenapa dia tinggalkannya? Karena inilah haram hukumnya, larangan dari Allah Azza wa Jalla. Allah mengancam orang yang melakukan hal tersebut. Seorang meninggalkan kesyirikan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan dia untuk meninggalkan kesyirikan agar dia mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Maka dalam semua amal-amal ibadah yang kita lakukan, hendaklah kita hadirkan ketakwaan itu. Ya. Bahwa aku lakukan amalan ini karena perintah Allah, dalam rangka melaksanakan perintah Allah. Aku meninggalkan larangan ini karena ini adalah juga larangan Allah. Ya, diancam oleh Allah Ta'ala bagi para pelakunya. Maka seorang meninggalkannya. Nah, dengan adanya ketika kita melakukan ibadah itu, kita menghadirkan hal seperti yang saya sebutkan tadi, ini akan menjadikan ibadah kita berkualitas. Akan menjadikan ibadah kita menjadi ibadah yang berkualitas. Dia mengerjakannya karena perintah Allah. Dia meninggalkannya juga karena itu adalah larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan karena tidak ada peluang. Seorang dia gagalkan perbuatannya untuk zina. Karena apa? Karena kesempatan, tidak, karena keadaan, kondisi yang tidak memungkinkan. Ya, ini tetap dapat dosa kalau orang demikian. Tapi ketika dia meninggalkan maksiat itu karena Allah, maka dia mendapatkan pahala. Ganjaran di sisi Allah. Karena takut pada Allah. Ya. Nah, ini yang harus kita pahami tentang makna dari takwa Allah, tidak sekedar yakni seorang melaksanakan perintah yang menjauhi larangannya. Tapi tauhid bagian dari takwa pada Allah Azza wa Jalla. Ketika seorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, ya, yang menjadi penyebab orang itu dimasukkan dalam surga Allah Ta'ala adalah husnul khuluq, akhlak yang mulia, ya, perangai yang baik, moral yang mulia yang dimiliki oleh seorang ini akan sebagai penyebab yang kedua seorang dimasukkan dalam surga. Bahkan penyebab yang paling banyak memasukkan seorang ke dalam surga, ya, adalah takwa kepada Allah dan husnul khuluq. Ya. Oleh karena itu, husnul khuluq ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan hablum minannas. Kalau takwa Allah berkaitan dengan hablum minallah. Ya. Maka dari itu Islam mengajarkan kepada kita dua hal ini. Kita tidak bisa menutup mata dari salah satunya. Ya. Harus dua-duanya kita jalankan. Menjaga hubungan kita dengan Allah Ta'ala dalam melaksanakan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjaga hablum minannas kita dalam menjaga hubungan kita dengan manusia dan berakhlak mulia dan menginginkan kebaikan untuk mereka, ya, dan melemparkan senyum pada mereka. Ketika Nabi SAW mengatakan dalam sabdanya, ya, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Ya. jangan sekali-kali kamu remehkan suatu amal kebaikan. Ya. Jangan sekali-kali kamu remehkan suatu amal kebaikan. Walau itu hanya berupa ketika kamu bertemu dengan saudaramu, kamu berwajah yang ceria. Kamu senyum kepada saudaramu. Ya. Ini kita anggap hal yang secara sekilas hal yang mungkin dianggap remeh, dianggap kecil, tapi kita tidak tahu. Di balik senyum kita kepada saudara kita, ini membawa ya, pesan-pesan yang besar. Ya. Memberikan ketenangan kepada orang yang kita senyum padanya, atau kita salam padanya. Akan mengikat hubungan yang baik antara kita dengan dan orang itu. Ya. Dan senyum tadi itu. Ya. Jadi memberikan pesan yang besar di balik senyum itu. Senyum tidak memerlukan biaya. Tapi ada kadang-kadang ada orang yang sulit senyum dengan saudaranya. Jalan masalah tegang ya, untuk menjaga wibawanya. Padahal justru tidak ada wibawanya. Orang yang mencari supaya dia mempunyai wibawa kepada manusia, dia mencari-cari dan berbuat hal-hal yang aneh, justru tidak punya wibawa. Ya. Karena karisma seseorang itu adalah bukan dengan dia membuat dirinya seakan-akan tidak mau senyum dan sembarang orang. Keliru. Ya. Anda mau dihormati, Anda mau dihargai, hargailah orang lain. Hormatilah orang lain. Anda akan dihargai, Anda akan dihormati. Ya. Lemparkan senyum kepada saudaramu. Ini pesan dari Nabi SAW. Manusia yang termulia. Beliau yang mengatakan demikian. Ya. Nah, apabila seorang betul-betul melaksanakan satu saja dari amalan ini, ketika dia senyum pada saudaranya, ini dia telah menyebarkan kebaikan pada manusia. Ya. Oleh karena itu, ikhwani fillah kaum muslimin, muslimat rahimakumullah, jadi ada hal-hal yang kadang-kadang kita anggap itu kecil, tapi sebetulnya hal itu luar biasa. Memberikan pesan yang indah, yang besar bagi orang yang memperoleh apa yang kita berikan. Dari senyum kepada saudara-saudara kita. Itu contoh yang kecil, belum yang lainnya. Itu baru senyum. Ya. Baru senyum kepada saudaramu. Jadi dua hal yang menjadi penyebab utama, paling banyak menyebabkan seorang masuk surga, adalah takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Kemudian Nabi SAW juga ditanya tentang penyebab utama seorang masuk neraka. Kata beliau alaihissalam, al-fam wal-farj, mulut dan kemaluan, lisan yang tidak bisa dijaga, memfitnah, mengadu domba, ya, yang mengejek orang lain, meremehkan orang lain, merendahkan orang lain, ya, berbohong. Ini semua adalah perbuatanmu mulut, ya, mulut. Maka hati-hati. Dalam kita berbicara, kadang-kadang ada orang senyum, masya Allah, tapi di balik senyumnya, lisannya na'udzubillah, mulutnya na'udzubillah, tidak bisa menjaga mulutnya, ya, membuat fitnah, mengadu domba, ya, membakar suasana, itu dengan lisan dan mulutnya. Yang menyebabkan kerusakan di muka bumi ini. Ya. Maka dari itu seorang ketika dia mengucapkan, bahkan ketika dia menulis. Sekarang kita yang di era tidak hanya sekedar berbicara, tapi yang banyak berbicara sekarang ini adalah tulisan. Hati-hati dalam menulis. Ya. Dalam mengejek seorang, mengejek orang lain. Dan kalimat-kalimat yang tidak pantas diucapkan, yang tidak sewajarkan, sewajarnya diucapkan oleh seorang beriman. Hati-hati. Janganlah pernah seorang yang membuat fitnah merasa bahwa dia selamat. Dia tidak akan selamat. Ya, tidak akan selamat. Ya. Lolos di dunia, di akhirat tidak akan selamat. Akan tetap ada tuntutan. Maka dari itu mulut ini hati-hati dalam berbicara. Ya. Dalam mengeluarkan tutur kata. Ya. Hati-hati. Lisan memang dikatakan tidak bertulang, tapi dia berbahaya. Ya. Dia sangat berbahaya. Maka dia adalah salah satu penyebab yang paling banyak menyebabkan seorang masuk ke dalam neraka. Masuk ke dalam azab Allah karena lisannya. Karena mulutnya yang tidak bisa dijaga. Tidak bisa dipelihara. Terkadang seorang mengucapkan satu kalimat, menjerumuskan dia ke dalam neraka, tanpa dia menyadarinya. Kalimat yang betul-betul berdampak. Ya. Dia akan menanggung setiap ucapan yang diucapkan akan menjadi tanggung jawabnya di dunia dan di akhirat. Apalagi kalimat itu merusak hati manusia. Ya. Merusak hati manusia. Menggoncangkan hati manusia. Ya, dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikira bahwa dia lolos dari ucapan-ucapan itu. Tidak. Setiap orang yang memfitnah, setiap orang yang berbohong, setiap orang yang menyebarkan perbuatan, perkataan-perkataan, fitnahan-fitnahan, dan berdampak kepada manusia, kecil ataupun besar, dia akan merasakan akibatnya jika tidak di dunia, di akhirat. Dia akan merasakannya. Makanya lisan, ini hati-hati. Kemudian yang kedua, yang banyak menyebabkan seorang masuk dalam neraka, al-alfarj. Yaitu, kemaluannya. Karena dia tidak bisa mengendalikan dirinya. Dia bermaksiat pada Allah Ta'ala. Ya, dia melakukan hal yang dilarang, diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan dia tidak bertobat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak kembali pada Allah Ta'ala. Maka ini akan juga merupakan ancaman baginya terhadap ancaman dengan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan mengadabnya, masukkan dalam neraka karena kemaluannya yang tidak dijaga, yang tidak dipelihara. Ya. Allah memberikan yang halal, dia mencari yang haram. Ya. Allah memberikan yang halal, dicari yang haram. Maka dia diancam dengan api neraka. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang baru kita dengar tadi dari apa yang disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini menunjukkan tentang keutamaan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Termasuk dalam hal ini yang pertama dan utama adalah mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Kemudian melaksanakan perintah-perintah Allah. Dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah semua bagian dari ketakwaan. Inilah di antara penyebab utama menyebabkan seorang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah keutamaan husnul khuluk. Jangan remehkan husnul khuluk. Jangan gampangkan. Ya. Bahwa itu husnul khuluk sudahlah, yang penting akidah, yang penting tauhid, ya. Tapi tidak usah perhatikan akhlak, moral, jangan. Allah seorang akan tersesat. Ya. Dengan meremehkan salah satu dari ajaran Rasulullah SAW. Itu sudah menunjukkan penyimpangannya. Ketika seorang meremehkan, menggampangkan, ya, sesuatu yang diajarkan, bahkan hal ini diutamakan oleh Nabi SAW, ini sudah fenomena, gejala, bahwa dia dalam keadaan berbahaya. Harus hati-hati. Ya. Jangan remehkan, jangan gampangkan, tentang sesuatu yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jangan, ini berbahaya. Tapi harus menghormati, memuliakan. Walaupun kadang-kadang seorang mungkin dia belum bisa melaksanakannya. Dia belum bisa menerapkannya. Tapi jangan diremehkan. Ya, jangan diremehkannya. Ar-Rasul alaihissalam manusia termulia. Dan beliau adalah orang yang paling baik akhlaknya. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau tidak pernah sedikit pun sekalipun dalam satu riwayat apapun bahwa beliau meremehkan tentang husnul khuluk. Tidak pernah. Ya. Di satu sisi beliau Allah mengajak manusia kepada tauhid yang pertama dan utama yang Allah perintahkan pada beliau. Tapi beliau tidak pernah dalam satu riwayat pun meremehkan tentang akhlak yang mulia. Maka di sini kita kalau demikian berarti kita memahami Islam secara menyeluruh, ya, tidak memilah-milih, ya. Tapi secara menyeluruh, ya, itulah Islam. Ya, dari hal yang paling besar sampai hal yang paling kecil, karena semua ada kaitannya. Ya. Maka dari itu Allah Azza wa Jalla berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu." Barang siapa mengerjakan satu perbuatan baik, sekecil setitik debu pun dia akan melihatnya. "Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu." Dan barang siapa mengerjakan satu perbuatan yang buruk, walaupun hanya satu titik debu, maka dia akan melihatnya. Oleh karena itu, hati-hatilah dalam hal-hal seperti ini, ya, karena dikhawatirkan seorang menyimpang tapi dia tidak menyadari bahwa dia telah menyimpang dari jalan yang yang benar. Oleh karena itu kita tidak boleh remehkan, gampangkan masalah berkaitan dengan husnul khuluq. Kemudian yang berikutnya, hadis ini menjelaskan kepada kita juga tentang peringatan terhadap lisan. Ya, agar kita menjaga lisan. Karena lisan ini salah satu penyebab bencana dalam diri seseorang dan bencana di muka bumi ini karena lisannya. Oleh karena itu hati-hati. Dalam berbicara harus berpikir. Berpikir berulang-ulang. Kira-kira yang dibicarakan bermanfaat atau tidak? Kira-kira yang dibicarakan ini mempunyai dampak atau tidak? Apa dampaknya, buruk apa jelek? Ya. Maka harus seorang betul-betul memperhitungkan sebelum dia mengucapkan satu kalimat. Apalagi kalimat yang ada pengaruhnya kepada manusia. Ya, yang ada pengaruhnya kepada manusia. Wallahi dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah dia mengucapkan satu kalimat, melainkan ada raqib dan atid, ada para malaikat yang mengawasi apa yang diucapkannya. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang peringatan dari perbuatan keji, seperti zina, liwat, dan yang lainnya yang diharamkan oleh Islam. Ini semua harus dijauhi, karena akan mencelakakan seorang jika dia tidak kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala kalau sampai dia terjerumus dalam perbuatan tersebut. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang surga dan neraka adalah bagian dari iman yang wajib kita imani, ya, dan bahwasanya surga dan neraka sudah diciptakan oleh Allah azza wa jalla, ya, sudah diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan masing-masing ada penghuninya. Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Ada sekelompok manusia yang mereka dalam surga dan sekelompok manusia mereka di neraka. Ya, kita wajib beriman. Dan oleh karena itu, dan penyebutan-penyebutan surga itu untuk memberikan semangat pada kita, meningkatkan amal ibadah kita agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang dimasukkan dalam surga Allah azza wa jalla. Penyebutan ancaman neraka supaya kita menjauhi perbuatan-perbuatan yang akan menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Ya, karena ini adalah azab Allah, ya, yang pedih, seorang tidak akan mampu untuk yakni merasakan azab tersebut. Oleh karena itu seorang minta pada Allah taala agar dia diberikan surga dan dijauhkan dari api neraka. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang pentingnya hablum minallah dan hablum minannas. Menjaga hubungan kita dengan manusia, menjaga hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan dan manusia. Itu pelajaran-pelajaran yang diambil dari hadis tersebut. Kemudian juga hadis yang berikutnya adalah masih hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa anhu, dan juga dari beliau yaitu Abu Hurairah radhiyallahu an, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa khiyarukum linisa'ihim. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Ya. Berarti bahwa iman itu bisa mencapai kesempurnaan. Ya, dan amalan yang bisa menyempurnakan iman seseorang adalah akhlak yang baik. Ini menunjukkan keutamaan akhlak. Ya. Wa khiyarukum khiyarukum linisa'ihim, dan orang yang paling baik di antara kamu sekalian adalah orang yang paling baik kepada istri-istri mereka. Ya. Orang yang paling baik kepada istri-istri mereka. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan tentang kesempurnaan iman, yaitu bahwa orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Kemudian beliau menyebutkan tentang kebaikan kepada istri. Ini beliau seakan-akan membawa misi bahwa, ya, kalau ada orang yang paling pantas kita berbuat baik adalah istri kita. Orang yang berkhidmat kepada kita, yang berbuat baik kepada kita, yang melayani kita. Ini yang seyogianya, sepatutnya untuk kita berbuat baik. Makanya dalam Al-Qur'anul Karim itu ada dua wanita, ya, yang kita diperintahkan kaum laki-laki untuk berbuat baik pada mereka. Yaitu ibu dan istri. Ibu, ibu kandung kita, dan istri kita. Ya. Tentang kedua orang tua, ya, itu disebutkan dalam Al-Quranul Karim, Surah Luqman. Salah satu dari orang tua adalah ibu kita. Ya. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Dan gaulilah mereka berdua, yaitu ayah dan ibu, salah satunya ibu. Gaulilah mereka dengan di dunia ini dengan perangai yang mulia. Ya. Dan perangai yang baik. Ketika Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada kita, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma, ya, dan apabila kedua orang tuamu berupaya untuk kamu mengucapkan tentang aku, tentang Allah, sesuatu yang kamu tidak mempunyai ilmu tentangnya, fala tuti'huma, maka janganlah kamu taat kepada mereka berdua. Ini ketika mereka mengajak pada kesyirikan atau perbuatan dosa atau yang lainnya, maka kamu jangan taat pada keduanya. Tetapi apa? Wasahibuhuma fid dunya ma'rufa, kaulilah mereka berdua di dunia ini dengan cara yang baik. Apakah ada misi di balik perintah Allah kepada kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita yang mereka mengajak kepada kesyirikan? Tentu ada misi. Tidak mungkin Allah menyebutkan sesuatu tanpa ada misi di balik itu. Salah satu hikmahnya adalah dengan akhlak yang mulia kepada mereka dan perangai yang mulia kita bergaul kepada kedua orang tua kita, semoga mereka mendapat hidayah. Mendapat petunjuk. Ya. Dengan itu Allah bisa merubah hati mereka. Agar mereka beriman pada Allah dan mereka meninggalkan kesyirikan. Ya. Makanya, di dunia ini, walaupun orang itu bukan, atau kerabat kita, bukan tidak seagama dengan kita, tidak satu keyakinan dengan kita, tapi kita tetap berakhlak mulia. Karena ini bagian dari dakwah. Bagian dari ajakan dan perbuatan. Ya, agar mereka tertarik pada Islam ini. Ya. Jadi wanita pertama disebutkan dalam Al-Quran bersamaan dengan penyebutan ayah laki-laki, yaitu ibu. Kemudian yang kedua, yaitu firman Allah Azza wa Jalla, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan gaulilah mereka istri-istri kalian dengan cara yang baik. Ya, ini menunjukkan bahwa Islam memuliakan wanita. Islam menempatkan wanita pada tempat mereka. Maka apa yang digemborkan oleh orang-orang orientalis, oleh orang-orang liberal, ya, bahwa Islam seakan-akan merendahkan wanita, Islam tidak menempatkan wanita pada posisinya, ini adalah kedustaan belaka. Kedustaan belaka. Islam justru menempatkan wanita pada tempat mereka, memuliakan mereka. Ya. Mereka tidak mau dijadikan sebagai barang komersil, diperjualbelikan kehormatan mereka. Tidak. Dan alasan kebebasan, dan alasan hak asasi manusia, semua itu adalah bohong. Ya. Islam adalah agama yang paling memuliakan wanita, melebihi semua ajaran yang ada di muka bumi ini. Nah, ini yang harus kita fahami. Ya. Ini yang harus kita sebagai seorang muslim, sebagai orang mukmin, beriman pada Allah dan Rasulnya, harus kita fahami tentang agama kita ini. Ya. Bagaimana Islam meletakkan wanita pada posisinya, ya, yang demikian mulia, ya, demikian mulia, dan ini harus kita pahami betul, karena itulah ajaran yang pada hakikatnya ajaran Allah dan Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang paling pantas kita berbuat baik yaitu ibu dan istri, atau ibu kemudian istri, karena ibu tetap di nomor satukan bagaimanapun, ya, dia yang melahirkan kita, dengan tidak melupakan hak-hak istri kita, ya, dengan tidak melupakan hak-hak istri kita. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita kesempurnaan iman, ya, itu bisa dicapai dengan akhlak yang mulia. Kesempurnaan tauhid bisa dicapai dengan akhlak yang mulia. Dan orang yang terbaik di antara kamu sekalian, orang yang paling baik dalam pergaulannya dengan istri-istri mereka. Ya, karena ini jadi satu ukuran, tolak ukur kebaikan seseorang. Kalau pada istrinya dia berbuat baik, apalagi pada yang lainnya. Ya. Kalau pada ibunya dia berbuat baik, apalagi pada yang lainnya. Ya, oleh karena itu, ukuran yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW di sini adalah yaitu kebaikan seorang dilihat dari bagaimana perlakuannya kepada istrinya. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, dan tentu hadis ini juga mengandung akhlak yang mulia, ya, akhlak yang mulia kepada istri, ya, perangai yang baik kepada istri yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam satu riwayat yang lain beliau mengatakan, wa ana khairukum li ahli atau li nisa'i, dan aku adalah orang yang paling baik di antara kamu sekalian terhadap istri-istriku. Dan itu tidak bisa dipungkiri. Bagaimana perangai Nabi alaihi salatu wassalam dalam rumah tangga dan istri-istri beliau, ya. Beliau bukan orang diktator, ya, sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang yang menyayangi istri-istri beliau, ya, selalu membimbing mereka, ya, berkata dengan perkataan yang baik, membantu pekerjaan rumah mereka alaihi salatu wassalam. Tidak ada manusia lebih sempurna dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau dijadikan contoh teladan bagi umat ini, bahkan bagi seluruh umat manusia. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Masih dalam bab tentang husnul khotimah, insyaallah pembahasan hadis-hadis berikutnya dari bab ini akan dilanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Aku lupa li hadza, dan saatnya untuk sesi tanya jawab kami kembalikan ke Jakarta. Aku lupa li hadza wallahu taala a'lam wa jazakumullahu khairan. Baik Ustaz, wa yakum jazakumullahu khairan. Dan berikutnya para pendengar maupun pemirsa dimanapun Anda berada, kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin terhubung secara langsung melalui layanan lain telepon 021 823 6543, atau pertanyaan pesan singkat ke nomor 081 989 6543. Baiklah, kita akan coba menyapa untuk mengangkat di layanan lain telepon bagi para pendengar maupun pemirsa Roja yang ingin bertanya secara langsung. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu dari mana? Dengan siapa? Dari Umu Gedi dari Padang, Ustaz. Nah, silakan Umu, agak dikeraskan suaranya. Iya. Oh, begini Ustaz, Bapak kami sudah berusia 88 tahun lebih kurang. Sekarang lagi sakit, Ustaz. Jadi di tempat tidur itu dia melakukan BAB, terus buang air kecil, dan juga di lokasi yang sama di kamar itu dia juga melakukan sholat lima waktu. Nah, jadi jarak antara tempat duduk dia dengan tempat sholatnya itu nggak begitu jauh. Mau diajak keluar dia nggak mau, terus mau dibersihin agak berat kayak itu hatinya, kayak itu Ustaz. Jadi sering ngedumel kayak itu, Ustaz. Jadi bagaimana kita untuk melakukannya supaya orang tua kita tetap terhindar dari najis gitu, Ustaz. Yang terbaiknya gitu, Ustaz. Mohon penjelasannya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikian Ustaz. Silakan untuk jawabannya. Baik, dari apa yang ditanyakan oleh Ummu Debi ya, di Padang. Ya, alhamdulillah, artinya bahwa penanya masih diberikan kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla untuk berbakti kepada orang tua beliau. Nah, tentang apa yang ditanyakan tadi, ya tetap berusaha, tentu dengan cara yang baik, dengan lemah lembut, bagaimana. Karena orang kalau sudah usia itu biasanya juga ada semacam kekanak-kanakan, sifat keanak-anakan. Nah, di sini perlu juga metode, cara dari dalam meminta kepada beliau untuk dibersihkan. Ya, semampunya. Karena membersihkan, selama masih bisa membersihkan beliau dari najis, itu kita harus membersihkannya. Karena beliau seorang laki-laki, oleh karena itu cua yang membersihkan beliau adalah orang laki-laki. Ya, kalau misalnya tidak ada anak laki-laki, ya ambillah orang laki-laki yang bisa perawat misalnya. Ya, kita mengeluarkan duit, membayar gaji untuk dia agar dia membersihkan. Jangan sampai kita yang apa anak perempuan yang membersihkan. Karena ini adalah seorang laki-laki. Kemudian adapun masalah misalnya beliau sesudah dibersihkan, ya, itu sholat di tempat dekat dengan ada kotoran di sini, tapi sudah terpisah, ya, sudah terpisah dari kotoran itu, maka itu tidak mengapa, ya, tinggal kotoran diangkat, dibuang keluar, ya. Adapun ruangan itu tetap ruangan bisa untuk sholat, ya, ini tidak mengapa dan tidak merusak sholat tersebut. Jadi yang pertama saya anjurkan pada apa yang ditanyakan tadi, tetap berusaha untuk membersihkan orang tua, terutama di saat mendekati sholat. Dan orang tua yang sudah usia lanjut, ya, apalagi kalau dia itu sakit, sebagian ulama membolehkan mereka menjamak sholatnya, tidak mengkosor, tapi menjamak, karena dia bukan musafir. Ya, zuhur digabung dengan asar, maghrib digabung dengan isya. Ya, apalagi kalau setiap waktu juga yang bersihkan bukan hal yang gampang, ya, dan juga dia dalam keadaan sakit, maka insya Allah dari fatwa sebagian ulama membolehkan untuk menjamak sholat mereka, orang-orang seperti itu, ya, tapi tidak mengkosornya, sekali lagi tidak mengkosor sholat itu. Kemudian yang berikutnya bahwa dalam kondisi demikian, ya, kita tetap selalu ingatkan kepada mereka, yaitu kepada orang tua untuk sholat. Kadang-kadang juga mungkin lupa, tetap kita ingatkan. Kemudian ada satu hal yang alhamdulillah kita di zaman ini sudah lebih mudah tentunya, yaitu dan adanya pampers, ya, yang besar ukurannya untuk orang yang dewasa. Nah, ini mungkin bisa itu juga meringankan, lebih memudahkan. Coba kita bayangkan dahulu sebelum adanya itu, bagaimana orang tua dahulu mereka dalam keadaan buang air di tempat tidur. Ya, bagaimana orang yang merawatnya, begitu sabarnya mereka. Nah, kita sekarang ini alhamdulillah, ya, dengan ada pampers itu bisa lebih mudah, ya, sehingga kalau ada kotoran tinggal dibuka, dilap, digantikan dengan yang lainnya, itu jauh lebih mudah. Maka bisa digunakan, ya, menggunakan pampers untuk orang tua tersebut, dan mendekati waktu sholat dibersihkan, kemudian suruh sholat zuhur dan asar, kemudian menjelang maghrib isya dibersihkan, dan suruh sholat maghrib dan isya di jamaah. Ini insya Allah keringanan juga, sebagaimana difatwakan oleh para ulama. Ini yang dapat saya jawab dari pertanyaan tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Baik Ustaz, jazakumullahu khair atas jawaban serta nasihat yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk ibu yang bertanya, atau faedah jawaban tersebut dapat bermanfaat pula untuk para pendengar maupun pemirsa yang lainnya. Berikutnya, sebuah pertanyaan dari pesan singkat di Kampung Timur, Merauke. Seorang bertanya, Ustaz, lebih tinggi manakah derajatnya antara menuntut ilmu dan akhlak yang mulia? Syukran. Barakallahu fikum. Baik. Pertanyaan ini, ya, bagus sekali. Bagaimana derajat yang lebih tinggi antara menuntut ilmu dan akhlak yang mulia? Sejauh yang kami pelajari, bahkan yang kami saksikan dari ulama-ulama yang pernah kita bertemu dan mereka, bahwa hampir tidak pernah kita jumpai seorang yang mempunyai ilmu berakhlak buruk. Ya, hampir tidak pernah kita jumpai demikian. Tentu ini adalah satu pertanyaan yang konsekuensinya demikian. Seorang menuntut ilmu otomatis harus dia berakhlak mulia. Harus berakhlak mulia. Karena dia adalah contoh di tengah masyarakat. Dia adalah contoh di tengah umat. Ya. Maka saya tidak bisa bayangkan seorang penuntut ilmu, seorang yang tahu tentang agama Allah ini dan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, kok tidak berakhlak mulia. Ya, ini hampir hal yang, ya, langka sekali terjadi. Oleh karena itu, alangkah sempurnanya seseorang dia punya ilmu, dia menuntut ilmu, dan dia terapkan ilmunya dalam bentuk salah satunya adalah dan akhlak dan perangai yang mulia. Ya. Dan inilah yang dicari. Yang dicari oleh umat sekarang ini, seorang tokoh dia mempunyai ilmu dan dia berakhlak mulia. Ya. Dia menuntut ilmu dan dia berakhlak mulia. Dia akan menjadi panutan tengah masyarakat. Ya. Tapi kalau seorang berilmu tapi kurang akhlaknya, itu pun akan menjadi omongan masyarakat. Ya. Justru kadang-kadang orang tidak berilmu tapi berakhlak, itu dipuji oleh manusia. Kalau ada orang, dia ilmunya sedikit, bahkan mungkin tidak punya ilmu, tapi dia akhlaknya mulia. Itu jadi buah bibir manusia. Fulan ini Masya Allah, ya orangnya baik, akhlaknya mulia. Ya. Tapi kalau seorang punya ilmu, akhlaknya jelek, akhlaknya kurang baik, itu jadi omongan lain bagi manusia. Ini orang berilmu tapi akhlaknya seperti ini. Kok begitu? Nah, maka dari itu sempurna adalah seorang yang dia padukan antara keduanya. Dia orang yang menuntut ilmu, belajar ilmu, dan dia terapkan ilmu itu dalam akhlak perangai budi pekerti yang dia terapkan dalam muamalah kesehariannya. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban yang telah disampaikan. Berikutnya kita coba kembali mengangkat di layar-layar telepon untuk para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan pagi hari ini. Baik, silakan. Naam, halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana ibu? Hamba Allah di Sulawesi. Di Sulawesi, silakan ibu. Ya, bolehkah kita berdoa dalam sujud dengan meminta, ya Allah, masukkanlah hamba ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab. Terima kasih. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'ayyakum jazakumullahu khairan. Demikian, saya silakan. Pertanyaannya Masya Allah, dan saya juga doakan semoga ibu yang bertanya ini dan kita semuanya dimasukkan surga Allah Azza wa Jalla tanpa hisab dan tanpa adab. Amin ya Rabbal Alamin. Adapun pertanyaan tentang bolehkah seorang berdoa dalam sujudnya, ya Allah masukkanlah aku dalam surga tanpa hisab dan tanpa adab, ya, maka hal ini boleh, ya. Jika dia menggunakan bahasa Arab, maka ucapkan dengan lisannya, Allahumma adkhilnil jannata bighairi hisabin wala adab. Ya, Allahumma adkhilnil jannata bighairi adabin wala hisab, atau bighairi hisab wala adab. Tapi kalau yang doa yang diucapkan tadi dengan berbahasa Indonesia, maka cukup dia ucapkan dalam hatinya. Adapun masalah boleh atau tidak, ya ini insyaallah boleh, ya, dan itu yang kita harapkan. Kita minta pada Allah Ta'ala semoga Allah selamatkan kita, semoga Allah masukkan kita dalam surga Allah dan tanpa hisab dan tanpa azab. Ya, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, ya. Jangan kita membatasi rahmat Allah, jangan kita membatasi karunia Allah. Allah memberikan karunianya kepada siapa yang dikehendakinya, ya. Maka dari itu berharaplah pada Allah, mintalah kepada Allah, ya, dan sesuatu yang terkadang kita minta kepada Allah sesuatu, Allah berikan yang lebih dari apa yang kita minta pada Allah Azza wa Jalla. Karena Allah Maha Kuasa untuk memberikan yang demikian. Karena Allah Maha Kuasa untuk memberikan apa yang kita harapkan. Ya, bahkan lebih dari apa yang menjadi harapan kita. Ya, karena Allah Zat yang Maha Kaya. Ya, Allah Zat yang Maha yang memberikan karunia-Nya kepada siapa yang dikehendakinya. Ya, itu Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu yang bertanya ini boleh, ya, berdoa minta pada Allah Azza wa Jalla, ya, agar Allah masukkan surga dengan tanpa hisab dan tanpa azab. Ya, ini termasuk dibolehkan, wallahu taala a'lam. Baik, jazakumullahu khairan wa barakallahu fik atas jawaban yang telah disampaikan. Berikut ini sebuah pertanyaan dari hamba Allah di Bau-Bau Sultra. Bertanya, Ustaz, ana bersaudara 8 orang. 3 laki-laki dan 5 perempuan, dan alhamdulillah di mata ana semuanya taat beribadah dan saling menjaga silaturahim. Namun ada satu orang saudara yang paling bungsu, belum terbuka hatinya dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya salat. Ana selaku kakak laki-laki tertua tidak bosan-bosannya mengingatkan agar sadar, mengingat dan meninggalkan kebiasaannya meminum minuman keras. Sekarang adik bungsu tersebut sudah sering sakit-sakitan. Pertanyaan yang ingin disampaikan, sampai kapan anak terus mengingatkan adik anak tersebut dan adakah tips cara menyadarkannya? Yang kedua, sejauh mana tanggung jawab anak terhadap adik-adik anak dan saudara-saudara anak yang lainnya mengingat kedua orang tua sudah meninggal? Mohon jawaban dan nasihatnya. Jazakumullahu khairan. Baik pertanyaannya, Masya Allah. Semoga Allah memberkahi beliau yang bertanya, karena beliau punya tanggung jawab yang besar pada saudara-saudaranya, adik-adiknya, dan beliau masih yang penanya diuji oleh Allah Ta'ala dengan adiknya yang terkecil. Ya, ini adalah ujian. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan atau menguji manusia dan apa yang Allah kehendaki. Di satu sisi, Allah memberikan nikmat yang besar kepada keluarga ini, ya, yang mana mereka hampir semuanya taat pada Allah, beribadah, tidak meninggalkan sholat. Hanya satu ini sebagai ujian dari Allah Ta'ala. Ya, sebagai ujian. Nah, kalau ujian itu, kita harus bisa bersabar dengan terus memberikan nasihat. Jangan bosan-bosannya. Jangan pernah jenuh. Ya, untuk memberikan masukan, memberikan nasihat, apalagi dia telah diuji lagi dan ujian yang lain berupa penyakit, sakit-sakitan. Eh, mungkin diingatkan bahwa ini ujian dari Allah Ta'ala, peringatan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya, agar kamu bertobat, kembali pada Allah, Allah Zat yang Maha Pengampun, Zat yang Maha Penyayang. Dia menerima tobat hamba-hambanya, bahkan Allah bergembira dengan tobat hambanya. Jadi berikan kepada sang adik ini, yakni sugesti, berikan semangat, ya, untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan terus, jangan sampai putus asa, jangan sampai bosan, selebihnya serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adapun, ya, tentang apa sih kiat-kiat tips yang bisa dilakukan, ya, dalam membina si adik ini, ya, mungkin Anda mengajak dia untuk berhijrah dari tempat itu. Karena terkadang seorang tidak bisa meninggalkan satu kemaksiatan karena dia tinggal di lingkungan yang buruk. Artinya salah satu lingkungan buruk adalah teman. Teman yang buruk. Biasanya teman ini yang mengajak. Kadang-kadang ada orang sudah berhenti, sudah bertobat, tapi temannya gelisah. Kenapa dia harus tobat? Kenapa dia berhenti? Dia harus tetap bersamaku. Maka dia berupaya untuk mengajak kepada keburukan. Dan dia tidak senang melihat temannya menjadi orang yang baik. Ya, oleh karena itu, di sini pentingnya, jadi sebagai kakak dalam usaha maksimal, Anda mengajak saudara Anda ini untuk coba hijrah lah. Cari mungkin ada pesantren, ada pondok yang bisa membimbing. Dia lebih mendekatkan diri pada Allah dan jauh dari temannya yang buruk tersebut. Nah, jadi ini mungkin tip yang baik, sebagaimana dalam kisah tentang seorang yang bertobat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dari perbuatan dosa yang amat besar. Dia telah membunuh 100 orang, menghabisi 100 jiwa, lalu dia ingin bertobat pada Allah Ta'ala. Maka dia bertanya kepada seorang alim. Orang alim itu mengatakan bahwa tidak ada yang menghalangi kamu dari tobatmu. Lalu dia memberikan jalan keluar. Jalan keluar yang diberikan oleh orang alim ini, ya, kamu yang akan bertobat ini, pergilah, tinggalkan negerimu, lingkunganmu yang buruk itu tinggalkan, pergi ke negeri, tempat ini, di sana orang-orang soleh, banyak taat pada Allah, kamu lakukan ibadah di sana. Nah, ini contoh. Jadi merubah lingkungan, hijrah dari tempat itu. Ya, apabila kalau Anda atau penanya ini orang yang cukup bisa membantu saudaranya, ya, dan memberikan biaya, ini juga fadilah besar. Jadi sudah maksimal. Tanggung jawab seorang pada saudaranya atau adik-adiknya, ya, semampunya dia. Ya. Ini masih ada harapan, insya Allah. Kemudian juga Anda berdoa pada Allah, minta pada Allah Azza wa Jalla agar Allah memberikan hidayah, memberikan taufik, kepada adik panahnya, karena Allah yang membolak-balik hati manusia. Ya. Allah bisa merubah hati manusia 180 derajat. Meninggalkan maksiat karena Allah. Nah, maka kita tidak boleh putus asa dari rahmat Allah. Ya, upaya tetap terus dilakukan. Pantang mundur, jangan putus asa, dan tunjukkan kesabaran Anda kepada adi Anda, dan juga kecintaan kepada beliau agar beliau menjadi orang yang baik. Ya, insya Allah, dan berdoa dan hal-hal yang tindakan yang dilakukan itu, semoga dia mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jalla, taubat meninggalkan perbuatan dosa tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Baik Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawaban serta nasihat yang telah disampaikan. Dan pertanyaan tersebut pula merupakan pertanyaan terakhir di kesempatan sesi tanya jawab kajian pagi hari ini. Menutup perjumpaan kita, mau disampaikan sebagai istifadah atau ikhtitam dari kajian dan juga pelajaran pagi hari ini. Silakan Ustaz. Baik kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Demikian kajian kita pada kesempatan yang baik ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, yang kemudian ilmu itu wujud kemanfaatannya dengan kita beramal dan kita mengerjakan ilmu kita, kita terapkan ya sedapat mungkin, dan selalu minta pertolongan pada Allah Azza wa Jalla agar Allah memberikan kita taufik untuk mengamalkan ilmu yang kita miliki. Kemudian juga kita berdoa pada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah menugerahkan kepada kita semuanya sebagai kaum muslimin di negeri ini, dan juga kepada rakyat ya di negeri ini, yaitu pemimpin yang baik, dan mudah-mudahan Allah SWT senantiasa menjaga kaum muslimin dan masyarakat di negeri kita ini sehingga bisa melaksanakan hal-hal yang bermanfaat baik bagi umat maupun bagi rakyat negeri yang kita cinta ini. Aku qauli hadza, demikian dapat sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.